إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bisa bermajlis melalui udara. Masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran. Dan kita sekarang berada di penghujung bab yang kelima. Penghujung bab Adab Hamalatil Quran. Adab pembawa Al-Quran, kaum muslimin secara umum terhadap Al-Quran. Setelah pada pasal-pasal yang telah lalu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa seutama-utama waktu untuk membaca Al-Quran adalah di malam hari. Dan seutama-utama keadaan dalam membaca Al-Quran di malam hari adalah dengan membacanya di dalam sholat. Di dalam sholat. Dan beliau pun pada pasal-pasal yang telah lalu telah mengingatkan kaum muslimin agar senantiasa murojaah Al-Quran, mengulang-ulang bacaan Al-Quran di dalam sholatnya ataupun di luar sholat pada waktu malam hari. Karena Al-Quran itu sangat mudah untuk lepas dari hafalan seseorang. Kemudian pada bab yang kelima ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menutup dengan pasal Faslun fi man nama an wirdihi. Pasal bagaimana hendaknya orang yang tertidur dari wiridnya, orang yang tertidur dari bagian yang dia baca Al-Quran, kadar Al-Quran yang biasa dia baca di malam hari, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau dia ada kalanya tertidur dari kebiasaan dia membaca Al-Quran, apa yang harus dia lakukan? Yang akan dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di pasal ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala langsung beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalan Umar bin Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama 'an hizbihi min al-lail aw 'an shay'in minhu fa qara'ahu ma baina salati al-fajr wa salati adh-dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail." Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidur dari hizibnya, yakni tidur dari wirid kadar bacaan Al-Quran yang dia biasa baca di malam hari, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Barang siapa yang tidur dari hizibnya, kadar bacaan yang biasa ia baca Al-Quran, dia tertinggal dari malam hari, aw an syai'in minhu, atau dia tertidur dari sebagian dia belum baca. Misalnya saja dia biasanya membaca satu juz setiap malam. Kemudian dia baru baca setengah juz kemudian tertidur. Atau baru baca, misalnya dia biasa baca dua juz, dia baru baca satu juz kemudian dia tertidur. Padahal kebiasaan setiap harinya dia membaca dua juz. Bagaimana hendaknya, apa yang dilakukan orang tersebut yang memiliki kebiasaan rutin membaca Al-Quran? فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاتِ الْفَجْرِ وَصَلَاتِ الظُّهْرِ. Maka dia bisa membacanya antara sholat fajar dengan sholat zuhur. Rentang waktu setelah sholat fajar dengan sholat zuhur. Kutibalahu ka'annama qara'ahu minal lain. Maka akan dituliskan pahalanya seolah-olah dia membacanya di malam hari. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Dalam hadis ini, sebelum kita membahas matan hadis ini, sedikit kita membahas tentang sanadnya. Hadis ini memang termaktub dalam Sahih Muslim. Dalam hadis nomor 747. Namun kata Imam An-Nawawi dalam syarah hadis ini tidak lepas dari kritikan. Tidak lepas dari kritikan. Loh, bukankah semua hadis dalam Sahih Muslim itu sahih? Ya, karena Imam Muslim pun menamakannya Al-Musnad Al-Mukhtasar As-Sahih. Ya. Yang ini adalah kebanyakan hadis musnad, yang ini kita peringkas dan itu sahih, sudah dijamin oleh Al-Imam Muslim dengan penamaan beliau. Dan bahkan beliau katakan setelah beliau mengarang Sahih Muslim, beliau ya menyerahkan kitab tersebut kepada gurunya Abu Hatim Ar-Razi untuk dicek lagi. Ada begitu ada hadis yang ada ilatnya, maka hadisnya dikeluarkan, tidak jadi dimasukkan. Hadis yang didiamkan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dibiarkan di dalam kitabnya. Bukankah berarti semua hadis tersebut sahih? Perlu diketahui bahwa dalam muqaddimah sahihnya Al-Imam Muslim sudah menjelaskan bahwa hadis-hadis yang beliau bawakan itu berderajat-derajat, berlebih kurang. Ada yang tingkat kesahihan yang tinggi, yang benar-benar sahih, tidak ada ragu lagi. Yang beliau itu bawakan di pertama kali biasanya. Beliau bawakan di pertama kali. Yang itu menjadi usul atau menjadi umdah Sahih Muslim ini. Yaitu hadis yang sahih, tidak ada lagi keraguannya. Kemudian beliau jelaskan juga di sebagaimana dalam muqaddimah beliau bahwa ada hadis-hadis yang sebagai syawahid dan mutaba'ah yang itu tingkat kesahihannya tidak sebagaimana hadis-hadis yang beliau jadikan sebagai umdah. Beliau jadikan sebagai pokok. Beliau taruh di akhir-akhir. Di akhir-akhir bab yang beliau kumpulkan sebagai syawahid dan mutaba'ah, bukan sebagai pokok atau inti hadis dalam permasalahan yang ingin beliau kemukakan. Dan hadis ini termasuk yang bukan sebagai umdah, bukan sebagai usul, tapi ini sebagai beliau bawakan di agak akhir, karena hadis yang sebagai usulnya hadis Aisyah yang panjang tentang salat malam dan itu sahih. Adapun yang hadis ini, kata Imam An-Nawawi dalam syarahnya bahwa Imam Ad-Daruqutni mengatakan hadis ini terdapat illat. Hadis ini ma'lul. Ya. Ada, walaupun apakah illat qadhiyah atau ghairu qadhiyah itu masih dalam perselisihan para ulama hadis. Kenapa? Karena hadis ini diriwayatkan dari sebagian jalan secara marfu', dari sebagian jalan diriwayatkan secara mauquf sampai Umar bin Khattab saja. Sehingga dari sini Al-Imam Ad-Daruqutni mengkritik kesahihan hadis ini dari jalan ini. Karena itu tadi. Karena menurut sebagian mazhab ulama hadis, hadis yang marfu', kalau diriwayatkan dari jalan lain secara mauquf, maka itu sanad yang mauquf menjadi ilat bagi sanad yang mausul atau muttasil sampai Nabi SAW. Itu menurut mazhab sebagian ulama hadis. Mazhab ulama hadis yang lain tidak demikian. Namun sudah jelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa yang lebih tepat hadis ini pun tetap sahih. Hadis ini tetap sahih. Yang sanad yang mauquf maupun yang muttasil tersebut itu justru saling menguatkan satu sama lain, karena tidak ada perbedaan dalam matannya, tidak saling berselisihan dalam matannya, maka tidak dijadikan sebagai illat cacatnya hadis tersebut. Ditambah lagi, di sebelum-sebelumnya Al-Imam Muslim pun sudah membawakan hadis-hadis yang lain dengan makna yang serupa dengan sanad-sanad yang sahih, yakni dengan makna disyariatkannya untuk mengqadha hizib atau wiridnya yang dia tertinggal di malam hari. Sehingga tidak ragu lagi bahwa hadis ini pun termasuk sahih, walaupun bukan tingkat sahih yang paling tinggi. Adapun hadis ini, mari kita pelajari makna hadis ini. Ya, barang siapa yang tertidur dari hizibnya, bagian yang ia biasa baca dari Al-Quran di malam hari, kemudian dia membaca setelah sholat subuh hingga sholat zuhur. Hadis ini, sebagaimana penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, menunjukkan disyariatkannya ya untuk senantiasa muhafazah alal wird. Dia senantiasa menjaga, melanggengkan wirid yang biasa ia baca di malam hari. Kadar Al-Quran yang biasa ia baca di malam hari, baik dalam sholatnya ataupun di luar sholat. Dan kalau dia tertinggal, dia bisa mengqadanya setelah sholat subuh. Dan itu tertulis sebagai pahala sebagaimana dia baca di malam hari, karena pahala membaca di malam hari memang lebih besar dibanding membaca Al-Quran di siang hari. Ya, kalau dia mengqadanya setelah sholat subuh, antara sholat subuh dengan sholat zuhur, maka dia mendapat pahala seolah-olah dia membacanya di malam hari. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan madhab ini, yakni madhab bolehnya mengqadha bacaan Al-Quran yang tertinggal di malam hari, kemudian membacanya di pagi hari, ini adalah madhab beberapa sahabat. Di antaranya bahkan justru banyak sahabat dan para ulama dari kalangan tabi'in dan ulama-ulama setelahnya. Di antara ini adalah madhab Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Ubadah bin Samit, Amir bin Rabi'ah, Abu Darda, Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Abbas. Dan di antara tabi'in, ini pun pendapat yang dipegang oleh Amr bin Syurahbil, Abidah As-Salmani, Ibrahim An-Nakhai. Adapun dari kalangan para imam, ini pun adalah pendapat yang dipegang oleh Sufyan Al-Thawri, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawaih, dan Abu Khuythamah. Jadi inilah pendapat yang dipegang oleh banyak para ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in, maupun para ulama setelahnya. Yakni bolehnya mengqadha kadar bacaan yang biasa dia baca di malam hari, dia tertinggal, kemudian dia baca di pagi hari. Inilah madhab banyak para ulama. Namun para ulama berbeda pendapat tentang kapan sebenarnya waktu mengqadhanya. Kapan waktu mengqadhanya di pagi hari. Ya, itu ada perbedaan pendapat para ulama. Ada beberapa pendapat. Ya, di antaranya sebagian ulama mengatakan bahwa waktu membacanya, waktu mengqadhanya adalah selama belum ditegakkannya sholat subuh. Ya, jadi antara azan subuh sebelum hingga waktu sebelum sholat subuh. Jadi itu waktu yang pendek sebenarnya. Pendapat yang kedua, yakni selama sebelum waktu matahari terbit. Qoblatul Isyams, sebelum matahari terbit. Sebelum waktu subuh itu terbit fajar. Setelah terbit fajar itu ada waktu yang sebelum syuruq. Yaitu itulah yang dimaksud oleh para ulama mazhab kedua ini, sebelum matahari terbit. Pendapat yang ketiga, yakni setelah sholat subuh dan setelah matahari terbit, yang itu panjang waktunya hingga sebelum zawal, sebelum tibanya waktu zuhur. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, yakni setelah matahari terbit atau setelah waktu sholat maghrib. Ini pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima, setelah waktu sholat subuh secara mutlak. Pendapat yang keenam, yakni ditafsil dulu. Apa sebab dia meninggalkan bacaan yang ia baca dari Al-Quran tersebut? Apakah karena lupa atau karena tertidur atau meninggalkannya dengan sengaja? Kalau dia meninggalkannya karena lupa atau tertidur, maka dia mengqadha bacaannya itu ketika dia bangun atau ketika ingat. Adapun kalau dia meninggalkan wiridnya dengan sengaja, maka tidak ada qadha baginya. Ini ada beberapa pendapat dari para ulama, namun yang lebih tepat adalah mazhab yang ketiga. Yakni waktu mengqadhanya adalah setelah sholat subuh, setelah matahari terbit, yang itu memanjang hingga waktu zawal, sebelum tibanya waktu zuhur. Ya, ini adalah mazhab para ulama yang saya lebih condong kepadanya. Karena itu yang lebih sesuai dengan zahir hadis. Ya, faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholatil zuhri. Yang dia mengqadhanya, membacanya antara sholat subuh, sholat fajar dengan sholat zuhur. Ya, ini adalah lafaz yang jelas sekali bahwa itu adalah waktu yang digunakan untuk mengqadha wirid yang tertinggal di malam hari. Dan pun dalam Sahih Muslim, Al-Imam Muslim pun membawakan hadis yang bagaimana kebiasaan Nabi ketika beliau tertinggal dari sholat malamnya. Beliau tertinggal dari sholat malamnya, apabila beliau tertidur, beliau biasa melaksanakan sholatnya 12 rakaat di waktu duha. Sebagai qadha bagian yang tertinggal sholat malam atau wirid beliau yang biasa beliau lakukan di malam hari. Ya, beliau lakukan di waktu duha, yakni setelah waktu fajar dan setelah waktu matahari terbit. Wallahu a'lam. Lalu Al-Imam An-Nawawi pun membawakan riwayat yang ini sebenarnya bukan hadis. Wa an Sulaiman bin Yasar, dari tabi'in, ulama tabi'in yang mulia Sulaiman bin Yasar, qala Abu Usaid qala nimtul barihah an wirdi hatta asbahtu, falamma asbahtu istarja'tu wa kana wirdi suratul baqarah Faraitu fil manami ka'anna baqaratan tantahuni. Ya, kata Sulaiman bin Yasar, beliau meriwayatkan perkataan sahabat yang mulia Abu Said. Kata Abu Said, aku tertidur pada malam tadi. Dari wiridku tertidur tidak membaca wirid beliau sampai waktu pagi hari. Ketika waktu pagi hari, istarja'tu, aku pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat para pendengar Ismail Radio AM 77 kHz, begitulah para salaf. Mereka istirja, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apabila mereka terluput dari amalan soleh. Karena mereka memang adalah orang-orang yang sangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, bahkan sampai tertinggal amalan soleh yang itu bukan amalan yang wajib. Tapi mereka apabila tertinggal dari amalan yang sunnah, mereka mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, makanya kita ini sebenarnya lebih, harusnya lebih banyak lagi mengucapkan istirja, karena banyaknya kewajiban-kewajiban yang kita lalaikan. Wa kana wirdi surat al-Baqarah. Yang wirid aku, yang biasa aku baca adalah surat al-Baqarah. Ya, 2,5 juz. Itu yang wirid beliau baca setiap malamnya. Surat Al-Baqarah. Kemudian beliau tertidur dan beliau melihat di malam, di mimpinya tersebut, seolah-olah ada Baqarah, seolah-olah ada sapi betina yang menanduk beliau, karena beliau tertidur dari wirid yang beliau bisa biasa lakukan. Ya. Namun riwayat ini, wallahu alam, saya belum mendapatkan sanad dari riwayat ini, namun dari kitab yang lain saya dapatkan dari Nawadirul Usul yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi pun meriwayatkannya dengan tanpa sanad. Jadi memang para ulama sebenarnya pun termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan kisah ini bukan sebagai umdah, bukan sebagai pokok, tapi hanya sebagai pelajaran saja. Adapun yang pokok adalah hadis sahih Muslim yang beliau bawakan di awal. Ini hanya sebagai pelajaran saja. Apa pelajaran yang bisa diambil? Sebagaimana kata Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadirul Usul, faru'ya asluhu haq wa ja'a min 'indil haq yukhbiru 'an anba'il ghaib. Ya, mimpi itu benar. Ya, mimpi itu benar, apalagi kalau itu mimpi orang-orang saleh. Kalau mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Kalau mimpi orang saleh yang jujur itu juz'un min 40 juz' min 46 juz'an min an-nubuwah, kata Nabi SAW. Kalau mimpi dari orang yang saleh maka itu 1/46 bagian dari kenabian, karena mereka jujur mimpinya pun benar biasanya yang didapatkan oleh para orang saleh. Yang ini datang dari al-haq, dari Allah Subhanahu wa taala, yang menggambarkan tentang kabar-kabar gaib. Allah sampaikan ilhamnya kepada hamba-hamba Allah yang saleh melalui mimpi mereka. Wa huwa minallahi taala ta'yidun li'abdihi bushra wa nidharatun wa mu'atabah. Ya, yang mimpi dari Allah ini hakikatnya adalah sebagai Allah kuatkan hambanya dengan mimpi tersebut. Sebagai kabar gembira, ada kalanya sebagai pemberi peringatan, ada kalanya sebagai mu'atabah, sebagai teguran. Ya, agar hambanya senantiasa, sebagai penolong hambanya agar senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan. Yang Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi meriwayatkan riwayat ini bahwa itu di bab al-mu'atabah, bahwa ini teguran Allah terhadap hambanya. Karena sahabat yang mulia ini tertinggal dari wiridnya. Allah berikan teguran berupa mimpi tersebut. Yakni dia ditanduk oleh sapi betina. Al-Imam An-Nawawi pun masih melanjutkan. Wa'an ibn Abi Dunya an ba'di huffazil Qur'an annahu nama laylatan an hizbihi fara'a fi manamihi ka'anna qailan yaqulu lahu. Dan dari Al-Imam Ibn Abi Dunya, beliau adalah ulama hadis yang memiliki banyak kitab, namun saya pun belum mendapatkan ini kisah ini beliau riwayatkan di kitab yang mana. Yang beliau meriwayatkan dari sebagian para penghafal Al-Quran, dari Hufazul Quran, bahwa di antara para penghafal Al-Quran ada yang pernah melihat suatu malam, ya, bahwa di dalam mimpinya dia melihat ketika dia tertinggal dari wiridnya, tertinggal dari hizib yang dia baca, yang biasa ia baca, kadar Al-Quran yang biasa ia baca. Kemudian para orang penghafal Al-Quran tersebut melihat dalam mimpinya seolah-olah ada yang berkata kepadanya dengan bentuk syair. Apa syairnya? Ajibtu min jismin wa min sihhatin wa min fata nama ila al-fajri wal mautu la tu'manu khatafatuhu fi zulmil layli idha yasri. Ya. Ada seorang yang dalam mimpinya berkata kepada penghafal Al-Quran tersebut, berkata dalam bentuk syair, aku sungguh heran terhadap jasad yang dalam keadaan sehat, dan heran terhadap pemuda yang tidur hingga waktu subuh. Ya, ini merupakan teguran bagi pembicara sendiri dan bagi mayoritas kaum muslimin, karena ini yang banyak menimpa kaum muslimin, yakni malam yang kosong dari sholat malam. Wa min fatan nama ila al-fajr, dan aku heran dari pemuda yang tidur hingga waktu fajar, waktu subuh, yakni tidak sholat malam. Wal mautu la tu'manu khatafatuhu, sedangkan kematian itu ya tidak aman dari cengkeramannya, yakni kematian bisa datang seketika. Fi zulmil laili idza yasri, ya ada kalanya kematian bahkan datang ketika di waktu malam, ketika dia meliputi. Ya, ini adalah syair teguran kepada penghafal Al-Qur'an tersebut, yakni hendaknya dia tidak meninggalkan salat malamnya, karena pun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah adwamuhu wa in qalla, yakni amal yang langgeng walaupun itu sedikit. Dan Imam An-Nawawi pun sudah mengingatkan di bab-bab yang telah lalu bahwa salat malam, fadilah salat malam dan membaca Al-Qur'an di malam hari itu bisa terpenuhi walaupun hanya dengan kadar bacaan yang sedikit, walaupun hanya dengan satu rakaat dengan membaca surat pendek itu terpenuhi fadilah membaca Al-Qur'an di dalam salat malam. Ya, saya ingin membahas sedikit tentang syair ini, tentang bab wa min fatan nama ila al-fajri, dan heran terhadap pemuda yang tidur hingga waktu subuh. Yang tentang ini sebenarnya ada teguran langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun memang para ulama ada dua pendapat dalam memahami hadis ini. Bahwa sebenarnya memang salat malam itu jumhur ulama mengatakan bahwa itu sunnah muakkadah. Jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Hanya Imam Abu Hanifah saja yang mengatakan bahwa salat malam itu wajib. Wajib fardu ain. Ya, jumhur ulama mengatakan bahwa salat malam adalah hukumnya fardu kifayah. Namun para ulama pun membahas bahwa, dan memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengisyaratkan bahwa orang yang tidak salat malam itu sebenarnya kurang baik. Yang tidak sholat malam atau bahkan tidak pernah sholat malam sama sekali itu adalah kurang baik. Ya, sebagaimana Nabi SAW sudah isyaratkan dalam hadisnya. Ya'khidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqad. Ya, syaitan itu mengikat tengkuk kalian jika kalian tidur dengan tiga ikatan, dengan tiga simpul. Yang setiap simpulnya syaitan mengatakan, alaika laylun tawil farqud. Bagimu masih ada waktu malam yang panjang. Kamu enggak usah bangun, tidur saja. Fa in istayqaza fa dzakarallaha in halat 'uqdatun. Namun apabila hamba tersebut ya bangun dan berzikir kepada Allah, membaca doa, bangun tidur, maka in halat 'uqdatun, maka terlepas satu simpul. Fa in tawaddaa in halat 'uqdatun. Apabila dia bangun berzikir namun kemudian dia berwudu, maka terlepas lagi simpul yang kedua. Fa in shalla in halat 'uqdatun. Apabila dia berzikir, berwudu dan kemudian dia salat malam, in halat 'uqdatun, maka terlepas simpul yang ketiga, hingga terlepas semua simpul setan tersebut. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, sehingga pada waktu paginya hamba tersebut menjadi rajin, bersemangat dan jiwanya baik. Jiwanya baik, Allah beri dia taufik untuk beramal soleh di sepanjang pagi harinya, sepanjang siang hari. Wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Kalau dia tidak lakukan hal tersebut, yakni tidak melakukan, tidak membuka simpul-simpul setan tersebut, ya, dalam artian dia tidak bangun zikir kepada Allah, tidak berwudu dan tidak salat malam, maka pada waktu pagi harinya dia menjadi buruk jiwanya dan malas. Ya, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Memang salat malam itu yang lebih tepat hukumnya sunnah muakkadah. Tapi di sini adalah ada isyarat dari Nabi SAW tidak baiknya orang yang atau kurang baiknya orang yang meninggalkan sholat malam. Ya, menyebabkan jiwa seseorang itu buruk dan menyebabkan malas. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika beliau membawakan hadis ini, beliau membawakan judul bab. Ya, bab aqdi syaitan ala qafiyati ra'si idza lam yusalli bil lail. Bab ya, bahwa setan itu mengikat simpul di atas di tengkuk seorang hamba apabila dia tidak sholat malam. Ya, bahkan dalam bab-bab yang selanjutnya Al-Imam Bukhari pun membawakan bab man nama wa lam yusalli bala syaitan fi udhunih. Bab orang yang tidak sholat malam, maka itu pada hakikatnya setan sudah mengencingi telinganya. Ya, karena fikihnya Imam Bukhari itu ditunjukkan oleh bab-bab yang beliau bawakan sebelum beliau membawakan hadis-hadisnya. Ya, ini menunjukkan memang tidak. Saya bukan mengatakan bahwa sholat malam itu wajib, tapi tetap kebiasaan meninggalkan sholat malam atau bahkan tidak pernah sholat malam sama sekali itu adalah bukan kebiasaan muslim yang baik. Bukan kebiasaan muslim yang baik. Wallahu a'lam.